وذكر المصنف السبب الثالث في قوله ونفقة الزوجين الممكنة من نفسها واجبة على الزوج. Kemudian setelah musannif pengarang takrib menjelaskan tentang nafkah yang harus dilakukan oleh anak ataupun oleh orang tua dan oleh pemilik hewan atau budak, musannif menjelaskan tentang nafkah yang harus diberikan kepada istri. Jadi ini adalah sebab yang ketiga, yaitu keharusan memberi nafkah yang dikarenakan adanya pernikahan. Jadi seorang suami, dia harus memberikan nafkah istrinya selama istrinya sudah mempersilahkan dirinya. Artinya dia tidak menghalangi suaminya untuk melakukan hubungan dengannya. Walamah talafat nafaqatu zaujati bihal bihasabi hali zauji bayyanal musannifu dzalik fi qaulih wa hiya muqaddarah. Dan nafkah yang diberikan kepada zaujah, nafkah yang diberikan kepada istri, ini memiliki perbedaan ukuran, memiliki perbedaan ukuran tergantung kondisi dari suami. Jadi berapa banyak nafkah yang diberikan kepada istri ini tergantung kondisi dari suami. Maka dari itu di dalam kitab takrib ini pengarang atau musannif beliau merinci tentang kadar atau ukuran nafkah yang harus dibayarkan kepada istri. Wa hiya muqaddaratun fa in wa fi ba'di nusahi in kana zawju musiran wa yu'tabaru yasaruhu bitulu'i fajri kulli yaumin famuddani min ta'amin wajibani alaihi kulla yaumin wa alailatihi almutaakhirati anhu li zaujati. Rincian pertama adalah bila suaminya kaya, ya, bila suami kaya. Ada perbedaan manuskrip, ada perbedaan kata di manuskrip kitab asli. Manuskrip salah satu menggunakan fa'in, ada terdapat fa, terdapat huruf fa, dan di manuskrip yang lain tidak terdapat huruf fa. Bila suami termasuk orang yang kaya, maka dia harus memberikan nafkah sebanyak 2 mud, ya, 2 mud. Jadi ukurannya 2 mud. Mud ini ukuran berat, ya. Dan status kaya yang dimiliki oleh suami ini dihitung dari terbitnya fajar setiap hari. Jadi per hari, ya, menghitungnya apakah suami itu kaya atau tidak. Kaya dalam arti mampu menafkahi 2 mud atau tidak, ini menghitungnya setiap hari. Famuddani min ta'amin. Jadi yang diberikan adalah ukurannya 2 mud, dan 2 mud ini untuk nafkah 1 hari 1 malam. Jadi 24 jam. Nafkahnya 2 mud. Muslimatan kanat au dhimmiyah, hurratan kanat au raqiqah. Dan 2 mud ini tidak membedakan apakah istrinya berupa perempuan yang beragama Islam atau beragama dhimmi, kafir dhimmi. Kafir dhimmi artinya dia beragama Yahudi atau Nasrani yang asli, ya. Yahudi yang Nasrani yang asli. Dan ini tidak membedakan pula apakah istrinya berupa perempuan yang merdeka ataupun budak. Wal muddani min ghalibi kutiha. Wal muradu ghalibu kutil baladi min hintatin au sa'ir au ghairihima. Hatal akiti fi ahli badiyatin yaktatunahu. Dan 2 mud yang diberikan ini adalah 2 mud makanan pokok dari istri, ya, 2 mud makanan pokok dari istri. Artinya andai kata antara suami dan istri mereka berdua bertempat tinggal di daerah yang berbeda dan keduanya memiliki makanan pokok yang berbeda, maka yang menjadi acuan adalah makanan pokok dari istri. Jadi 2 mud ini adalah makanan pokok dari istri. Artinya di kitab ini dijelaskan bisa berupa hintoh, gandum, ataupun sair, sama sair juga gandum, tapi kualitasnya lebih rendah, ya. dan juga akit. Akit ini makanan yang terbuat dari susu ya. Ataupun akit, akit yang menjadi makanan pokok dari penduduk desa. Wa yajibu lizaujati minal udmi, wa yajibu lizaujati minal udmi wal kiswati ma jarat bihil adatu fi kullin minhuma. Selain keharusan untuk memberi nafkah, nafkah yang berupa dua mud tadi, seorang suami harus juga memberikan lauk ya, lauk dan juga pakaian. Dan ukuran lauk dan pakaian ini tidak ada ukuran pasti, karena yang menjadi ukurannya adalah kebiasaan setempat. Fa in jarat 'adatul baladi fil udmi bi zaitin wa sayrat wa jubnin wa nahwiha utbi'atil 'adatu fi dzalik. Dicontohkan di dalam kitab ini, bila kebiasaan masyarakat sekitar lauknya adalah zait, jenis minyak ya, atau sayrat atau jubn, jenis mentega, maka kebiasaan itu diikuti. Wa illam yakun fil baladi udmun ghalibun fayajibul la'iku bihaliz zaujib. Dan bila di dalam satu daerah terdapat beberapa lauk yang semuanya sama, tidak ada yang unggul, tidak ada yang mendominasi, maka yang dipilih adalah lauk yang sesuai dengan keadaan suami. Jadi dalam hal ini tidak mengacu kepada kebiasaan istri, tetapi mengacu pada keadaan dari suami. Wa yahtaliful udmu bihtilafil fusul. Fayajibu fi kulli faslin majarat bihi adatun nasi fihi minal udmi. Dan lauk ini memiliki perbedaan sesuai dengan perbedaan musim. Jadi bila memang satu negara memiliki beberapa musim dan setiap musim itu memiliki lauk yang berbeda-beda, maka seorang suami harus juga memberikan lauk sesuai dengan kebiasaan kebiasaan masyarakat setempat. Wa yajibu lizaujati aidan lahmun yaliku bihali zaujiha. Wa in jarat adadul baladi fil kiswati limithli zauji bikatan aw harir wajaba. Selain diharuskan untuk memberikan pakaian dan lauk, seorang suami juga diharuskan untuk memberikan daging. Seorang suami harus memberikan daging kepada istrinya. Artinya seorang istri dia berhak mendapatkan daging dari suaminya, dan daging yang diberikan itu tentunya tidak ada ukuran pasti, tetapi ukurannya adalah keadaan dari zaud. Artinya semampu dari sang suami ya. Bila mampunya sedikit maka sedikit, dan bila banyak maka diberikan daging yang berjumlah banyak. Wa in jarat adatul baladi fil kiswah. Bila di dalam satu daerah memiliki kebiasaan memakai pakaian tertentu, menggunakan pakaian tertentu, misalkan menggunakan kain katan atau menggunakan sutra, maka itu harus diberikan kepada sang istri. Jadi intinya dalam hal pakaian, seorang istri berhak mendapatkan pakaian yang sama dengan masyarakat sekitar. Wa in kana zawju mu'siran wa yu'tabaru i'saruhu bitulu'i fajri kulli yaumin famuddun. Bila seorang suami dia tergolong orang yang miskin. Tergolong orang yang miskin artinya tidak mampu memberikan seperti yang diberikan oleh suami yang kaya. Dan seperti halnya kekayaan seseorang, kemiskinan seseorang juga dihitung setiap hari. Jadi dalam hal nafkah suami istri, kemiskinan seseorang ini dihitung setiap hari, setiap terbitnya fajar. Bila seorang suami adalah termasuk kategori suami yang miskin, maka dia hanya harus memberikan nafkah sebanyak satu mud ya. Hanya satu mud. Jadi kalau kaya nafkahnya dua mud, kalau miskin nafkahnya hanya satu mud. Jadi perbedaan ini, perbedaan status suami ini yang membedakan banyak atau sedikitnya nafkah yang diberikan kepada istri.